إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد أيها الناس عباد الله هاري دمي هاري bulan Ramadan semakin sampai di penghujungnya. Kita telah berada di hari ke-26 yang menandakan bahwa saat-saat perpisahan dengan bulan yang mulia ini yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan di dalamnya berbagai kurubat, perpisahan itu telah semakin dekat. Tidak ada yang pantas untuk kita lakukan kecuali untuk kita berupaya mengoreksi dari hari-hari yang telah dilewati agar bisa melakukan tadaruk, upaya untuk memperbaiki dan menutupi dari celah-celah yang telah dilewati. Demikian pula menjadi kewajiban bagi setiap kita ketika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, kemudahan untuk bisa menempuh amal-amal salih di pagi maupun petang, di siang maupun malam, untuk kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala dan bersyukur kepadanya, dikarenakan itu adalah nikmat yang datang dari Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا بِكُمْ مِنْ نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tidak ada satu kenikmatan pun yang ada pada diri-diri kalian kecuali itu datang dari Allah. Syukur terhadap nikmat adalah sebab untuk Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan kenikmatan-kenikmatan berikutnya. La in syakartum la azidannakum. Demikian pula menuntut setiap kita untuk berupaya memiliki sifat atau karakter gambaran orang-orang yang beriman di dalam sikap mereka terhadap amal-amal salih yang telah Allah subhanahu wa ta'ala bimbing untuk bisa menempuhnya. Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Mu'minun telah menggambarkan kepada kita, kata Allah subhanahu wa ta'ala, walladzina yu'tuna ma atau wa kulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un ulaika yusari'una fil khairati wahum laha sabikun. Mereka orang-orang yang telah memberi dari apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk mereka memberinya dari diri-diri mereka, menempuh amal-amal salih, wa kulubuhum wajilah, tetapi keadaan mereka dalam keadaan hati-hati mereka takut, annahum ila rabbihim raji'un, wa amal-amal yang telah mereka tempuh di saat mereka dihadapkan di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, amal-amal itu tidak bisa menyelamatkan mereka dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kita menyadari bahwa kita tidak lepas dari terjatuh ke dalam kekeliruan, terjatuh ke dalam dosa, baik yang nampak maupun yang tersembunyi. Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan tentang keadaan kita semua sebagaimana dalam hadis qudsi yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, ya ibadi, innakum tukhti'una billayli wan nahar wa ana aghfiru dhunuba jami'a fastaghfiruni aghfir lakum. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan di malam hari maupun di siang hari. Tidak ada seorang pun di antara kita yang maksum. Senantiasa berbuat salah, baik yang kita sadari ataupun yang tidak kita sadari. Yang sudah kita ketahui ilmunya baik itu adalah suatu dosa ataupun yang belum. Tidak ada di antara kita yang lepas. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kabar gembira. Wa ana aghfiru dhunuba jami'ah. Dan aku adalah zat yang mengampuni seluruh dosa. Fastaghfiruni, maka hendaknya kalian semua mohon ampunan kepadaku. Aghfir lakum, niscaya aku akan mengampuni kalian. Hamba-hamba yang beriman, dengan apa yang telah mereka tempuh dari amalan salih, tidak menjadikan mereka gurur, terkecoh, merasa besar. Bahkan mereka khawatir kalau amal-amal soleh yang mereka tempuh tersebut tidak bisa mengimbangi dari perbuatan-perbuatan dosa yang terjadi padanya. Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan tentang keadaan mereka. Ulaika yusari'una fil khairat wa hum laha sabiqun. Mereka adalah orang-orang yang bersegera di dalam menempuh amalan-amalan kebaikan, dan mereka adalah orang-orang yang terdepan di dalam amalan-amalan kebaikan tersebut. Terdepan di dalam amalan-amalan kebaikan. Bersamaan dengan itu mereka takut apa yang telah mereka tempuh tersebut tidak bisa menyelamatkan diri-diri mereka. Inilah gambaran keadaan kaum mukminin. Hamba-hamba yang tidak lepas dari adanya al-khauf ar-raja, perasaan takut dan harapan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauh dari sifat terkecoh dengan amalan-amalan diri. Kaum mukminin rahimani rahim wa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa membukakan kesempatan kepada kita untuk menempuh amal-amal salih, baik di dalam bulan yang mulia ini ya Allah Subhanahu wa ta'ala karuniakan sekian banyak keutamaan padanya, ataupun di luar dari bulan Ramadan ini. Satu kesempatan yang semestinya kita semua berupaya untuk menggapainya. Ya Allah Subhanahu wa ta'ala telah beritakan tentang keutamaan tersebut. Yakni Lailatul Qadar. Yang Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah mendorong menghasung kita semua untuk mengejarnya di 10 malam yang terakhir. Sebagaimana dalam hadis muttafaqun alaih min hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam menyatakan taharrauha fil ashril awakhir min Ramadan. Hendaknya kalian cari malam tersebut pada 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan. Maka hendaknya seorang mukmin bersemangat di dalam menempuhnya. Bagaimana untuk dia tidak terluput dari 10 malam tersebut untuk diisi dengan kegiatan-kegiatan kurbat, kegiatan-kegiatan pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, sebagaimana dalam riwayat yang muttafaqun alaih, telah menyatakan kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarahu wa ayqadha ahlahu wa ahya laylahu. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam jika beliau memasuki 10 malam yang terakhir, yaitu dari bulan Ramadan, maka beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengencangkan sarungnya. Ini kinayah dari menjauhi para istri. Dan beliau membangunkan keluarganya untuk sama-sama menghidupkan malam-malam akhir dari bulan Ramadan. Wa ahya laylahu, dan beliau menghidupkan malamnya. Beliau tidak tidur, tetapi mengisi malam-malam itu dengan peribadatan kepada Allah, dengan salat, dengan qiraatul Quran, dengan zikir, dan berbagai amalan salih yang lainnya. Pada riwayat Al-Imam Ahmad yang menjelaskan kepada kita bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada 10 malam yang terakhir tersebut tidak tidur. Aisyah radhiyallahu taala menyatakan, "Kana sallallahu alaihi wa alihi wasallam bil 20 yakhlitun baina as-salati wan naumi." Adalah Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada 20 malam yang sebelumnya, yakhlitu, beliau mencampur, menggabungkan antara salat dengan tidur. Maknanya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam pada 20 malam yang pertama, beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam salat, yakni qiyamul lail di malam Ramadan, tetapi bersamaan dengan itu beliau pun menyempatkan diri untuk tidur. Keterangan ini menunjukkan kepada kita bahwa riwayat muttafaqun alaih yang digambarkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha wa ahya lailahu menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam tidaklah tidur pada 10 malam yang terakhir tersebut, tetapi mengisi dengan berbagai kegiatan ibadah, pendekatan diri kepada Allah subhanahu wa taala. Maka inilah yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di dalam kesungguhan beliau di dalam beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Peribadatan dari seorang hamba yang telah diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dan dosa-dosanya yang akan datang. Maka tentunya kita semua lebih pantas untuk bersungguh-sungguh di dalam meneladani Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di dalam memanfaatkan dari sisa-sisa malam yang terakhir, dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أيها الناس رحمني ورحمكم الله. Di antara apa yang Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan dari peribadatan kepadanya di penghujung dari bulan yang mulia ini, apa yang kita kenal dengan Shadaqatul Fitri atau Zakatul Fitri, sahabat yang mulia Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, sebagaimana dalam riwayat yang muttafaqun alaih, beliau menyatakan farada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam zakat al-fitri sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin 'ala al-'abdi wal hurri wal dhakari wal unsa was saghiri wal kabir min al muslimin. Wa amara Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an tu'adda qabla khuruj an-nas ila al-musalla. Adalah Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam, beliau telah mewajibkan zakatul fitri, menunjukkan bahwa hukum zakatul fitri adalah wajib atau fardu, di mana kewajiban ini berupa satu sha' dari buah korma atau satu sa' dari biji gandum, yakni takaran dari makanan-makanan pokok yang dikenal, yang dijadikan sebagai makanan pokok kaum muslimin, sebagaimana dalam riwayat Al-Bukhari dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu. Beliau menyatakan, kunna nukhriju zakat al-fitri fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sa'an min ta'amin, wa kana ta'amuna asy-sya'ir waz-zabib wal-aqit wat-tamr. Kami dahulu telah mengeluarkan zakatul fitri di masa Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam berupa kadar satu sa' dari makanan, di mana makanan kami ketika itu adalah gandum, kismis, aqit yakni susu yang dipadatkan, dan tamr. Apa yang dikhabarkan oleh Abu Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu menunjukkan bahwa yang sah untuk dijadikan sebagai zakatul fitri adalah berupa makanan pokok. Tidak boleh untuk dialihkan kepada nilai atau harganya sebagaimana yang perbuat oleh sebagian kaum muslimin, yang diberikan dari zakatul fitri berupa makanan pokok. Kemudian kewajiban ini berlaku bagi seorang yang statusnya budak ataupun orang merdeka, yang statusnya seorang lelaki ataupun wanita. Demikian pula yang masih dalam keadaan kecil ataupun sudah tua. Hukumnya wajib untuk dikeluarkan zakat atas diri-diri orang ini dari harta yang mereka miliki. Atau jika mereka tidak memiliki harta, maka penanggung jawab dari nafkahnya yang berkewajiban untuk menzakati mereka. Dan kewajiban zakatul fitri ini berkaitan dengan keberadaan di mana seorang berada ketika menunaikan zakat tersebut. Kemudian sahabat Abdullah ibn Umar radhiyallahu ta'ala anhu menyatakan, وَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُعَدَّ قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إِلَى مُصَلَّى. Dan Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah memerintahkan untuk zakatul fitri tersebut diberikan, ditunaikan sebelum manusia berangkat menuju tempat salat, yakni salatul Id. Menunjukkan kepada kita bahwa sah sebuah zakat menjadi zakatul fitri di sisi Allah Subhanahu wa taala jika itu ditunaikan sebelum pelaksanaan salat Id. Kemudian seandainya seseorang hendak mengeluarkan dari zakatnya dan dititipkan kepada panitia, dari panitia zakat, maka dalam hal ini telah datang athar dari Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma, di mana beliau mengeluarkan zakatnya untuk diberikan kepada pihak yang menerimanya dari panitia adalah sehari atau dua hari sebelum datangnya salat Id. Inilah asar yang datang tentangnya, yang menunjukkan kapan kita kaum muslimin menunaikan zakatul fitri dari zakat-zakat kita semua. Adapun terkait dengan menzakati janin yang masih dalam kandungan, maka kedudukannya tidaklah wajib, tetapi hukumnya mustahab atau sunnah. Sebagaimana yang demikian telah dilakukan oleh Al-Khalifah Ar-Rashid Uthman ibn Affan radhiyallahu ta'ala anhuma radhiyallahu ta'ala anhu, dan ini termasuk dari sunnah Al-Khulafa Ar-Rashidin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membimbing kita untuk menempuh amal-amal ketaatan kepadanya dan menerima dari apa yang telah kita tempuh dari amal-amal saleh kita. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.